Saat terindah, saat bersamamu, begitu lelapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergian. Cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk meredam.